maka mangano da masin Kano tsohon sannan Kano maka mangano da masin Kano malan nasarcin Kano mali ma fi duniya kai Aminu Ahmad mai maka mangano da masin Kano maka mangano da masin Kano tsohon sannan Kano maka mangano da masin Kano malan nasarcin Kano mali ma fi duniya kai Aminu Ahmad mai maka mangano da masin Kano Rukuce ma ɗan duniya ga mu wasu kuka suke to a kai da zannan kanan ɗazu kashi waka muke maka mangaro da masun kanan yanzu kaga shi ya wuce bar su Aminu Ahmad mai turare kaga ma lafiya babba mun dauki dan baba malam da ce karba karfar rike rufa ma hadin rabin gaba tafiyar madel manta maka mangado da masin Kano maka mangado da masin Kano tsohon sannan Kano maka mangado da masin Kano malan nasarcin Kano mafiya mali ya duniya kaya Aminu Ahmad mai maka mangado da masin Kano wakar sarakan mace wakar sarakin nace maka mangado da masin Kano yi ka shigo lafiya kuma ka gama lafiya kubino ba kula ba ye batuna ado yana nan lafiya kammalin ana kai kai eh zakin ana tsora malam da ke gargadin malam shi yasa muke kauna kuma su su san da kan sunan shi alaji Aminu Ahmad ko ce sunan shi mai tarare ne na kalin maka ma gado da basin gado wannan kuce haje kai ka tiro muje dan Ahmadu ka zama gangara dai malam da kai aka sha maka Allah muna roƙonka kan lafiya maka jiyo Allah muna roƙonka mai arziki na farko Allah muna roƙonka mai ɗaukaka mai ƙarfo Allah muna roƙonka ƙarshen musayen yaukin Allah muna roƙonka hakimin mu yadda da nisa Allah muna roƙonka hakimin mu yadda da girma Allah ka kawo mai babbar rabo duniya da kiyama Allah muna roƙonka ka bashi lafiya da nisan fara ga ma lafiya maka mangado da masin kanan yanzu Aminu Ahmad mai turare kai da mallan mai makamai ya fito lafiya garin Kano dai ana tahawa hakimai ne suke tahawa da masu kama suna da kawa da masu waka ana tarawa da masu ilimin da masu kuɗin da kwarjinin da gida kai Kano da masin Kano ya fito anan ake gana Rahim ya ishe ni gida na fadi manya sun isa gida a gari na manya fanyan jima Rahim ku kama kai mu muke fada kai ku duga kai mun da ta harkar mu gai da dan ba mu masu gida can muka kai shi hakuri ya faru kun san mu da bum ya mana addu'a shi Ibrahim kun san shi ga sanyara da zan tashi sai ya ajile da ya ce to abai yara ya zo shi kadai ne ko kai a kun gan ku wanda abun ku wanda muka yi waza tanya yi hakimi ya fito ba yara wanda muka yi waza to da rukon gari ya fito ba yara ya zo da shi da wani dan na unai ku tauna yara ya mana halin mu Ibrahim ya yi halin manya ya yi mana halin baba nai shi ya yi salai kyauta nai da masu gode masu fita da kansu Allah magajin maram baba gado da masara dawo hakuri halin namu ya kira gado da masun kana masu fita da kansu kai duk wanda shi bayanin mu bai gano Ibrahim azancan Aminu Ahmad rukun san ga musu gado da masu ce mai tirare idan ka karbi ya ba mu mun karba amma daga baya hannun baya yace adau da tarin nan mun san da ba shi yayi ba Sudiyan hakim mai in sun baka ba sa bi darrakar ba to ko ko ya ji shiru ne a ani na yi wata addamka nace shi kai ma yara ne babba da duk ya baka ka daure san wayen yara ne to ko ko da yara ina a duk wanda kai wa kyauta dole dai yara har ka sai dan na'u kagone ma Allah dan wasu daga shunka suke yi idan da manya kake yawo kanore ko za a je ciwo idan da kyauta suke yi kace da kai ne akai idan ta kare musu kaga kai ma ta kare maka idan girma ya daga kaga girman ka ne ya daga akan ga Allah ya kai kana cikin daukaka a baraka sai aiwa wani dan haka ya karfafa annawa Nawa ukanna u muka kai wa hukuma nawa muka yi hukuma dan haka ba mu so ai husuma kai tun fadar gaskiya ne dan daga jin ta sai ai fataya nawa ukanna u ukanna u nawa mun dora haka dan haka mun ba ka baiti da kudi an ba ka minti in zaka daina ka daina kani ki dan nuri nawa u Allah ya samu dace amin